Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembacaan pada risalah تلخيص كتاب أحكام الأضحية والزكاة karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kajian sebelumnya bacaan pada risalah ini kita bawakan penjelasan beliau masih berkaitan dengan fasal yang pertama yaitu fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha. Pengertian udhiyah dan hukumnya. Udhiyah yaitu ma yudhbahu min bahimatil an'am ayyam idil adha bisabab al-id taqarruban ila Allah azza wa jal, yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari-hari idul adha yang sebab lebaran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Ini pengertian dari udhiyah. Adapun hukumnya, pendapat jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian mereka berpendapat wajib bagi yang mampu. Ini yang dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa berkurban udhiyah hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena Rasulullah SAW selama beliau di Madinah tidak pernah meninggalkan ibadah ini, berkorban. Demikian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan juga berkorban. Berkorbanlah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan fasal yang pertama ini. Qal muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa dhabhul udhiyati afdalu min as-sadaqati bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban ini lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilainya, harganya. Misalnya harga kambing misalnya 1.500.000. Dia berkurban dengan kambing atau 1/7 sapi misalnya 1.500.000. Itu lebih afdal berkurban menyembelih dibandingkan bersedekah dengan uang 1.500.000. Nah, bersedekah kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkannya, berkurban lebih afdal. Nah, karena ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. Karena itu adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para sahabat yang bersama beliau. Itu yang mereka amalkan. Dan tentu yang beliau amalkan itu adalah yang lebih afdal, yang lebih utama. Karena beliau adalah panutan kita yang terbaik, suri teladan kita yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walana dhabha min syairillah ta'ala. Dan karena menyembelih berkurban ini termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau adala an-nasu anhu ila shadaqah. Seandainya manusia beralih berpindah dari berkurban, berpindah bersedekah dengan nilainya saja, la ta'attalat tilka syairah, maka akan ditinggalkan syiar tersebut. Nah, seandainya manusia beralih dari berkurban, mereka bersedekah saja dengan nilainya, dengan uang, maka syiar tersebut, syiar berkurban, menyembelih, ini akan ditinggalkan, akan hilang. Walau kana bisadaqati bi thamani al-udhiyati afdalu min dhahabil udhiyah la bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummati bi qawli aw fi'lihi. Seandainya bersedekah dengan nilai hewan kurban, dengan uangnya, seandainya itu lebih afdal dibandingkan menyembelih hewan kurban, tentu akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baik dengan sabda beliau ataupun dengan perbuatan beliau. Seandainya itu lebih afdal. Li'annahu lam yakun lin yad'u bayanal khairil ummah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan penjelasan yang terbaik untuk umatnya. Beliau sangat bersemangat menunjuki umatnya kepada perkara-perkara kebaikan, kemaslahatan bagi umatnya. Seandainya itu lebih baik, lebih afdal, tentu akan beliau jelaskan, sudah beliau terangkan seandainya itu lebih afdal. Walau balau kanat sedekah musawiyatan lil udhiyah la bayyin aidha. Bahkan seandainya bersedekah dengan nilainya itu sama dengan berkorban, seandainya sama keutamaannya, tentu ini juga akan beliau terangkan seandainya sama. Li'annahu ashalu min ana'il udhiyah. Karena bersedekah dengan nilainya, dengan uang senilai hewan kurban, itu lebih mudah dibandingkan kesulitan-kesulitan saat berkurban. Karena ketika seorang berkurban, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan. Apakah ketika mencari hewan kurbannya, saat menyembelih hewan kurbannya, membersihkan, motong-motong hewan kurbannya, akan mengalami beberapa kesulitan. Bersedekah dengan nilainya itu lebih gampang. Seandainya itu lebih afdol atau sama, tentu akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yad'a bayan al-ashal li ummati ma'a musawatihi lil as'ab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan penjelasan yang lebih gampang bagi umatnya ketika itu sama dengan yang lebih sulit. Seandainya yang lebih mudah itu sama keutamaannya dengan yang lebih sulit, tentu Rasulullah sudah jelaskan. Beliau tidak akan meninggalkan penjelasan tersebut. Seandainya keutamaannya sama, yang mudah dengan yang sulit. Namun yang beliau amalkan dan diamalkan para sahabatnya adalah berkurban, bukan bersedekah dengan nilainya, dengan uang. Yang menunjukkan bahwa berkurban itu jauh lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan uang senilai hewan kurban. Walaqad asaba an-nasa maja'atun fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Manusia tertimpa kelaparan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baiti syai'." Barang siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada setelah hari ketiga, jangan ada sedikit pun daging yang tersisa di rumahnya. Jangan sampai lewat 3 hari. Beliau menganjurkan agar hewan kurbannya sebagainya disedekahkan, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, yang kelaparan. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Maka ketika tahun depan, tahun berikutnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita lakukan terhadap hewan kurban kita seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya? Tidak boleh menyisakan daging di rumah lebih dari 3 hari, harus dimakan atau disedekahkan sebagiannya atau dihadiahkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Kulu at'imu wad-dakhiru." Makanlah kalian dan berikanlah makan kepada yang lainnya, baik dengan hadiah ataupun sedekah. Berikan sebagian daging kalian kepada yang lain, saudara kalian, dan simpan sebagian wad-dakhiru. Boleh disimpan walaupun lebih dari 3 hari. Fa inna dzalikal 'ama kana fin nasi jahdun fa arata an tu'inu fiha. Karena pada tahun sebelumnya manusia mengalami kesulitan, banyak kekurangan makanan, maka aku ingin kalian membantu, dengan membagikan sebagian hewan kurban kalian kepada saudara-saudara kalian yang membutuhkannya. Adapun sekarang, Allah berikan kelapangan kepada kaum muslimin, maka boleh kalian menyimpan sebagian daging kalian walaupun lebih dari 3 hari. Kalau zaman terdahulu biasanya menyimpan daging agar lama, bisa dipotong-potong kemudian dikeringkan di panas matahari, bisa awet lama berhari-hari. Kalau sekarang bisa dimasukkan di pendingin, bisa lama berhari-hari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Adzabhu fi mawdi afdal min as-sadaqah bi thamanihi." Menyembelih di tempatnya, di waktunya, berkurban di hari Idul Adha, Ayyamu Tasyrik, itu lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilainya, dengan uang. Qal, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ولهذا لو تصدق عن دم المتع والقران باضعاف اضعاف القيمه. Maka oleh karena ini seandainya dia bersedekah pengganti sembelihan haji mut'ah, haji qiran, seandainya dia bersedekah berlipat-lipat nilainya, tidak bisa menggantikan posisi berkurban. Demikian juga udhiyah. Ya, orang yang berhaji, haji mut'ah, haji qiran, sekali safar bila bisa melaksanakan 2 ibadah, haji dan umrah, Allah wajibkan menyembelih hewan kurban, dam syukur, dam menyembelih sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa melakukan 2 ibadah yang mulia dalam sekali safar. Damul mut'ah wal qiran, minimalnya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, bisa disebut dengan hadiyun, hewan kurban yang disembelih di sekitar haram. Ini kata beliau, orang yang berhaji mut'ah atau qiran, seandainya bersedekah dengan berlipat-lipat dan nilai hewan kurban, tidak bisa memosisikan posisi hewan kurban, tetap belum mencukupi, belum sah. Misalnya seandainya harga kambing misalnya 1 juta, dia ingin menggantinya dengan 10 juta bersedekah, mengganti kewajiban dam, tidak bisa mencukupi, menduduki posisinya, tetap harus menyembelih. Maka demikian juga udhiyah, demikian juga berkurban bagi yang tidak berhaji. Berkurban bagi yang tidak berhaji juga sama, yaitu berkurban lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan nilainya. Kalau orang yang berhaji berkurban di sana namanya hadiyun, disebut dengan hadiyun. Adapun orang lain yang berhaji di luar haram berkurban namanya apa? Udhiyah, disebut dengan udhiyah. Bagi mereka yang tidak mampu berhaji, Allah syariatkan sebagian ibadah yang menyerupai ibadahnya orang berhaji, yaitu berkurban. Orang berhaji disyariatkan menyembelih hadiyun, yang tidak berhaji juga disyariatkan menyembelih berkurban, namanya udhiyah. Kemudian faslun, kata beliau, fasal wal aslu fil udhiyah anna masyru'atun fi haqqil ahya. Asal berkurban itu disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Asalnya disyariatkan bagi yang masih hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab yudhuna an anfusihim ahlihim. Sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berkurban untuk diri mereka dan keluarganya. Diniatkan pahalanya, pahala kurbannya untuk diri mereka dan keluarganya. Ini asalnya berkurban untuk orang yang masih hidup. Wa amma ma yadhunnu ba'dul 'amma min ikhtisas al-udhiyah bil amwat fala aslah. Adapun anggapan sebagian orang awam bahwa berkurban itu khusus untuk orang yang sudah mati, ini tidak ada asalnya. Sebagian orang beranggapan berkurban khusus untuk yang sudah mati. Sehingga ketika mereka berkurban, diniatkan pahalanya semuanya untuk saudara-saudaranya, orang tuanya, nenek moyangnya sudah mati semuanya. Misalnya berkurban sapi, disebutkan 7 nama keluarganya sudah mati semuanya, sudah meninggal semuanya. Karena mereka sebagian beranggapan berkurban hanya untuk orang-orang yang sudah mati. Ini tidak ada asal, tidak ada dalilnya. Bahkan yang sebenarnya asal berkurban itu disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Wal udhiyatu 'anil amwat ya thalathatu aqsam. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ini ada 3 macam. Berkurban diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, ini ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, an yudhiya 'anhum tab'an lil ahya. Menyembelih untuk mereka mengikuti orang yang masih hidup. Nah, tidak bersendiri hanya untuk orang-orang yang sudah mati, namun untuk mereka mengikut orang-orang yang masih hidup. Misal contohnya, an yudhiya ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihim al-ahya wal amwat. Seorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, diniatkan baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Misalnya keluarganya, ibunya, bapaknya sudah meninggal, atau sebagian anaknya sudah meninggal. Nah, diniatkan pahala berkurbannya untuk dia, istrinya, dan anak-anaknya, orang tuanya. Nah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini orang-orang yang mati, dia mengikut orang yang masih hidup. Taba'an lil ahya. Wa aslu hadha dalil, bagian yang pertama ini asalnya adalah tadhiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu an ahli baitihi wa fihim man qad mata min qabl, adalah berkurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dan keluarga beliau, dan di antara keluarga beliau, istri, anak beliau, ada yang sudah mati, ada yang sudah meninggal sebelum beliau. Ya, Rasulullah berkorban untuk diri beliau dan keluarga beliau. Keluarga beliau termasuk istri-istri beliau, anak-anak beliau. Nah, di antara mereka ini sudah meninggal sebelum beliau. Nah, menunjukkan seperti ini diperbolehkan. Nah, menyembelih untuk yang sudah mati, namun mengikuti orang-orang yang masih hidup. Tidak bersendiri hanya untuk orang yang sudah mati saja. Nah, ini diperbolehkan. Yang pertama. Asan yang kedua, an yudhiya 'anil amwat bi muqtada shiyam tanfidzan laha. Menyembelih untuk orang yang sudah meninggal untuk melaksanakan wasiat mereka. Karena apa? Wasiat mereka. Wa aslu hadza qawlu, dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa mengganti wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya atas mereka yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jika orang yang akan meninggal mewasiatkan dari hartanya agar diberikan hewan kurban, menyembelih untuknya, diniatkan pahala untuknya, maka hendaknya wasiat ini dilaksanakan, diamalkan. Ini juga diperbolehkan jika menyembelih untuk orang mati karena berdasarkan wasiat mereka. Misalnya dia memiliki harta misalnya 100 juta. Diwasiatkan misalnya 10 juta nanti untuk beli hewan kurban. Sembelih diniatkan pahalanya untuk dia. Maka wasiat ini wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Sebelum dibagi hartanya, maka wasiatnya dulu dikeluarkan harta untuk menunaikan wasiatnya. Min ba'di wasiyatin yusa bi audain. Warisan yang dibagikan kepada ahli waris setelah wasiat ditunaikan dan juga hutang dibayarkan. Setelah itu selebihnya baru dibagi untuk ahli warisnya. Ini yang kedua, menyembelih unta yang sudah meninggal karena menjalankan wasiat mereka. Ini juga diperbolehkan. Asal yang ketiga, an yudhahi 'anil amwat tabarru'an. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal tabarru'an, sukarela dari keluarganya, misalnya anaknya, saudaranya, tanpa ada wasiat dari orang yang sudah meninggal, dari hartanya sendiri dia berkorban dan niatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau untuk saudaranya sudah meninggal. Mustaqillina il haya, bersendiri dari orang yang masih hidup. Khusus kurbannya untuk mereka yang sudah meninggal. Ini bukan karena wasiat, dan juga kurbannya bersendiri dari orang yang hidup. Hanya untuk mereka saja. Misalnya satu ekor kambing, anaknya beli, dan diniatkan pahalanya untuk ayahnya yang sudah meninggal. Atau beli sapi, diniatkan pahalanya untuk 7 saudaranya yang sudah meninggal misalnya. Jadi semuanya untuk yang meninggal, bersendiri mereka saja. Tidak mengikuti orang-orang yang masih hidup. Bukan juga karena wasiat dari mereka yang sudah meninggal. Fahadi jaizatun. Kata beliau ini juga diperbolehkan. Seperti ini juga diperbolehkan. Sebagian mengatakan bid'ah, namun kata beliau ini diperbolehkan, tidak sampai dikatakan bid'ah. Namun juga bukan sunnah, bukan juga disunahkan. Yang disunahkan yang tadi, mengikuti orang yang masih hidup, itu yang disunahkan. Adapun ini boleh, diperbolehkan. Waqad nassa fuqaha al-Hanabil 'ala anna thawaba yasil al-mayyit, dan disebutkan nas oleh ulama-ulama fikih Hanabilah, ahli fikih dari ulama Hanabilah, bahwa pahalanya insyaallah akan sampai ke mayyit, wa yantafi, dan akan bermanfaat bagi mayyit, qiyasan 'ala sadaqati 'an, dikiaskan atas sedekah, bersedekah untuk mayyit. Sebagaimana sedekah ada nasnya, dalilnya yang bermanfaat bagi mayit, kata mereka ini juga bermanfaat bagi mayit. Ini juga termasuk dari sedekah. Walakin la nara anna takhsisul mayit bil udhiyah minas sunnah. Akan tapi kita tidak berpendapat bahwa mengkhususkan mayit dengan hewan kurban itu termasuk sunnah. Kita tidak berpendapat bahwa ini termasuk sunnah. Sebatas apa hukumnya boleh. Namun tidak disunnahkan, bukan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم tidak ada penukilan dalam riwayat yang sahih beliau berkorban untuk seorang pun dari keluarga beliau yang sudah meninggal. Misalnya berkorban khusus untuk istrinya yang sudah meninggal, atau berkorban khusus untuk pamannya yang sudah meninggal, atau berkorban khusus untuk anak-anaknya yang sudah meninggal. Tidak ada riwayat yang sahih. Yang ada hanyalah apa? Diikutkan dengan orang yang masih hidup. Nah, diikutkan dengan orang yang masih hidup. Nah, beliau berkorban untuk diri beliau dan keluarga beliau, termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Falam yudhi an ammi Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau tidak berkorban untuk paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu yang meninggal pada perang Uhud. Wa huwa min a'zi aqarib ilayhi 'indah. Paman beliau Hamzah termasuk orang yang paling mulia dari kerabat-kerabat beliau di sisi beliau. Wa la'ana 'an auladihi alladhina matu fi hayatihi. Tidak pula beliau berkorban untuk anak-anak beliau yang meninggal di masa hidupnya beliau. Wahunna thalathu banatin mutazawijat. Mereka ada tiga putri yang sudah berkeluarga meninggal di masa hidupnya beliau. Wa thalathu abanin shighar, dan tiga anak laki-laki masih kecil. Tidak riwayat bahwa beliau berkorban khusus untuk anak-anak beliau, putri-putri beliau ataupun putra-putra beliau yang sudah meninggal. Wala an zaujati Khadijah. Tidak pula berkorban untuk istri beliau Khadijah. Wa hiya min habbin ilaihi. Padahal Khadijah termasuk istri beliau yang sangat beliau cintai. Walam yarid an ashabihi fi ahdihi. Dan tidak ada pula riwayat dari sahabat-sahabat beliau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahadan minhum dhaha an ahadin an amwatihi radhiyallahu anhum, bahwa seorang dari sahabat berkorban untuk salah seorang dari kerabat yang sudah meninggal. Tidak ada di zaman Rasulullah riwayat tersebut berkorban khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal bersendiri dari orang yang masih hidup. Ini tidak ada. Sehingga kata beliau, ini bukan sunnah, namun apa, sebatas boleh hukumnya berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal, kerabatnya, keluarga yang sudah meninggal. Wa nara aidan min al-khata' ma yaf'alu ba'dhu an-nas, ma yaf'alu ba'dhu min-nas. Dan kami lihat pula termasuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia, yudhuna 'anil mayyit awwal sanah. Mereka berkorban untuk mayit mereka, keluarga mereka yang meninggal pada tahun pertama. Awal sanah yamut. Udhiyatan yusammunaha udhiyatul hufrah. Kurban untuk keluarga mereka yang meninggal pada tahun pertama dinamakan dengan udhiyatul hufrah. Wa ya'taqiduna annahu la yajuzu an yushraka ma'ahu fi thawabi ahadan. Dan mereka berkeyakinan tidak boleh disyirikatkan dalam pahalanya dengan seorang pun, khusus untuk keluarganya yang sudah meninggal tersebut pada tahun pertama. Misalnya berkorban dengan sapi untuk ayahnya yang meninggal, khusus untuk ayahnya saja, tidak boleh disyirikatkan dengan yang lainnya. Satu ekor sapi tersebut khusus untuk ayahnya. Nah, misalnya ini katanya termasuk kesalahan, keyakinan yang keliru. Aw yudhuna an amwatim tabarruan. Aw bimuqtada wasayyam wa yudharruhuna an anfusihim ahlihim. Atau mereka berkorban untuk keluarga mereka sudah meninggal dengan sukarela tabarru, atau melaksanakan wasiat mereka, namun mereka sendiri tidak berkorban untuk diri mereka ataupun untuk keluarganya. Ini juga termasuk kesalahan. Berkorban hanya untuk keluarga yang sudah meninggal, namun diri mereka sendiri atau keluarganya dia tidak berkorban. Hanya berkorban untuk keluarga-keluarganya sudah meninggal. Walau alimus, andainya mereka mengetahui أن الرجل إذا ضحى عن من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدل عنه إلى عملهم ذلك. Seandainya mereka mengetahui bahwa seorang jika dia berkorban dari hartanya untuk diri dia, keluarganya, keluarganya mencakup orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal, mereka tidak akan berpaling dari amalan tersebut ke amalan mereka yang keliru. Nah, seandainya mereka mengetahui hal ini. Padahal yang mencocoki sunnah, nah, boleh nah, disyarikatkan dalam pahalanya keluarga-keluarganya yang lainnya untuk diri dia dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, adapun mengkhususkan hanya untuk keluarga yang sudah meninggal, sementara dia sendiri tidak berkorban untuk diri dia maupun keluarganya, hanya mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal saja, ini katanya termasuk kesalahan. Nah, yang seharusnya yang sesuai sunnah berkorban untuk diri dia dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Insyaallah semuanya akan dapat bagian pahalanya. Adapun dari segi kepemilikan, maka satu kambing hanya milik untuk satu orang, satu sapi hanya untuk 7 orang dari segi kepemilikan. Adapun dari segi niat pahalanya, boleh lebih dari itu. Misalnya satu kambing untuk diri dia dan keluarganya, walaupun mereka 20 orang misalnya, istri anak-anaknya misalnya 20, boleh. Nah, dari segi apa disyarikatkan dari segi pahala. Adapun kepemilikannya hanya untuk 1 orang, nah, kepemilikan hewan kurbannya. Adapun bersyarikat dalam pahalanya, nah, boleh lebih dari 1 orang. Kemudian yang berikutnya al-fasl tsani, fasal yang kedua. Fi syurutil udhiyah, syarat-syarat berkurban. Yusyaratu lil udhiyah 6 syurut. Disyaratkan berkurban ada 6 syarat yang harus diperhatikan agar kurbannya sah. Ahaduha, yang pertama, an takuna min bahimatil an'am, harus dari hewan ternak. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam dha'niha wa ma'ziha, hewan ternak yaitu unta, sapi, kambing, baik yang domba maupun kambing kacangan. Dha'n kambing domba, biasanya ekornya besar. Nah, ekornya besar, banyak lemaknya. Ma'z, ini kambing kacangan, biasanya ekornya kecil. Nah, liqali ta'ala bersan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat waktu untuk berkurban, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Bahimatul an'am. Wa bahimatul an'am, hewan ternak yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dan kambing. Hadha wal ma'ruf indal Arab wa qala al-Hasan wa Qatadah ghairu wahid. Ini yang ma'ruf menurut orang-orang Arab, di sisi orang-orang Arab. Sebenarnya dikatakan oleh Al-Hasan, Qatadah dan yang lainnya. Maka tidak sah dari selain hewan ternak. Misalnya dengan kuda, dengan ayam, rusa, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kerbau, kerbau nah, dikatakan para ulama termasuk jenis sapi, sah. Kerbau sah dijadikan hewan kurban, termasuk jenis sapi. Ini syarat yang pertama, harus dari hewan ternak. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, antablugha sinnal muhaddada mahduda syar'an. Antablugha sinnal mahduda syar'an. Telah mencapai usia yang ditentukan dalam syariat. Bi an takuna jada'atan nadhan, yaitu jada'ah dari kambing domba. Al-saniyah meninggal atau saniyah dari selainnya. Kambing domba minimalnya jada'ah, sempurna 6 bulan masuk bulan 7. Adapun kambing kacang minimalnya sempurna setahun masuk tahun kedua. Diqali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ya'tasur alaikum wa tadbahu jada'atan min ad-dhan. Rawi Muslim. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali sudah musinnah, sudah cukup usianya. Kecuali jika sulit atas kalian, maka boleh kalian menyembelih jada'ah dari jenis kambing domba. Riwayat Muslim. Wal musinnah tsaniyah fa ma fawqaha. Musinnah yaitu tsaniyah dan di atasnya. Nanti akan beliau sebutkan umur-umurnya, kapan hewan ternak dikatakan tsaniyah atau musinnah. Wal jada'ah ma duna dzalik, jada'ah di bawah itu sebelum musinnah. Fa tsaniyah minal ibil, tsani atau musinnah dari unta dikatakan musinnah, sudah cukup usianya. Macam ala khamsu sinin, unta yang sudah sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Sudah sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Wa tsani minal baqar macam ala sanatan, adapun tsani musinnah dari sapi, yaitu sapi yang usianya sudah sempurna 2 tahun masuk tahun ke-3. Wa tsani minal ghanam macam ala sanah, dan tsani musinnah dari kambing kacang, selain kambing domba, itu yang sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2. Wal jada' ma tamma lahu nisfu sanah, adapun jada', yaitu yang sempurna setengah tahun 6 bulan masuk bulan ke-7. Kambing domba. Fala tasihul tadhiyah bima duna tsani minal ibil wal baqar wal ma'iz wala bima duna jada' min ad-dhan. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang belum tsani, belum musinnah, baik unta, sapi, kambing kacang, tidak pula yang di bawah jada' dari kambing domba. Nah, misalnya unta usianya baru 4 tahun, baru 3 tahun, tidak sah dijadikan hewan kurban. Sapi usianya baru 1 tahun, 1 tahun setengah, belum sah dijadikan hewan kurban. Kambing kacangan usianya baru 10 bulan misalnya, tidak sah dijadikan hewan kurban. Demikian juga kambing domba, masih 4 bulan, 5 bulan, 5 bulan setengah, belum sah dijadikan hewan kurban. Harus cukup usianya. Ada yang bertanya, lebih utama mana, berkurban atau membayar hutang? Berkurban atau membayar hutang? Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, bayar dulu hutangnya. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo masih lama, dan insya Allah dia mampu membayar hutangnya, misalnya masih 2 bulan lagi baru jatuh temponya pembayarannya, insya Allah ada uang untuk membayar hutangnya, dan dia bisa juga berkurban namun. Kalau hutangnya masih lama. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, sudah tiba waktu pembayaran, segera lunasi hutangnya. Karena menunda-nunda membayar hutang, padahal dia mampu lunasinya sudah jatuh tempo, termasuk kezaliman, dosa. Lebih utama mana, berkurban dengan kambing atau sapi? Ini nanti akan diterangkan. Kesimpulannya, jika sapi sendiri sapi lebih afdol. Kalau sapi hanya 1/7 dengan kambing, lebih afdol kambing. Kalau dia mampu sapi sendirian, itu lebih bagus lagi, lebih afdol. Ada yang bertanya, di kampung Ana pernah kejadian mengakikahi dengan sapi untuk 7 orang, apakah itu sah? Akikah untuk 7 orang. Akikah adalah tebusan jiwa untuk jiwa. Sehingga penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya tidak bisa bersyarikat pada sapi enam. 7 orang tidak bisa enam. Karena tebusan jiwa dengan jiwa untuk jiwa. Nafs and nafs. Nah. Menurut pendapat yang mengatakan sah akikah dengan sapi, ya satu sapi untuk satu orang. Nah. Dan tebusan jiwa untuk jiwa. Nah. Tidak bisa bersyarikat padanya. Walaupun yang lebih afdal akikah, nah, sesuai dengan hadis Rasulullah, itu dengan kambing, bukan dengan sapi. Yang lebih mencocoki sunnah. Nah. Dua anak laki-laki, 2 kambing, anak perempuan, 1 kambing. Adapun bersyarikat 7 orang pada 1 sapi, ini tidak sah, nam, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.